bulan yang telah Allah jadikan puasa di dalamnya hukumnya fardu, dan qiyamul lail di malam harinya sebagai sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslah minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah beribadah di bulan tersebut dengan satu kebaikan sunnah, maka Allah beri pahala dia sebagaimana orang yang beribadah fardu di bulan yang lain. Wa man adda fariidatan fi kana kaman adda sab'ina fariidah fi ma siwa. Dan barang siapa yang mengerjakan ibadah fardu di bulan itu, maka pahalanya sama seperti 70 kali ibadah fardu di bulan yang lain. Wahwa syahrus sabr, wasabru thawabuhul jannah. Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah, wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Ramadan adalah bulan tolong-menolong, dan di bulan ini rezeki orang yang beriman akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqara raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai. Barang siapa di bulan ini memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka hal itu dapat menghapus dosa-dosanya dan menyelamatkan dirinya dari api neraka, serta dia akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang diberi makan tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'im. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak semua dari kami mempunyai sesuatu yang layak diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Beliau Rasulullah menjawab, yu'tillahu hadzal thawaba man fattara shaiman ala tamrah au syarbati ma au madqati laban. Kata beliau, pahala yang besar itu bisa didapat oleh orang yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa walaupun dengan sebutir kurma ataupun seteguk air atau susu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan adalah bulan yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan, mulai dari nuzulul Quran, turunnya wahyu Al-Quran, Perang Badar, Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, dan bahkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah pun terjadi di bulan Ramadan. Dan sebentar lagi ma'asyiral muslimin, beberapa hari lagi kita bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan umum untuk menentukan siapa presiden yang akan memimpin bangsa ini. Memang hal tersebut merupakan momen yang penting, sesuatu yang besar, namun itu bukanlah yang terpenting. Sebagian orang ada menganggap hal tersebut sangatlah penting, sampai-sampai dia lebih mengutamakan mengobrol berjam-jam membicarakan masalah pemilu dibandingkan dengan membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak di antara kita yang dengan entengnya berghibah, menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain, membongkar keaiban orang, sedangkan dia sedang berpuasa. Padahal ghibah adalah salah satu pelebur pahala puasa di samping dosanya yang besar, walaiyadzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyangka bahwa perbaikan nasib bangsa ini semata-mata ditentukan oleh sesuatu yang kita laksanakan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali mau menentukan segala-galanya, tidak. Namun yang jauh lebih besar pengaruhnya untuk memperbaiki nasib bangsa ini dibandingkan dengan yang 5 tahun sekali adalah yang kita kerjakan sehari 5 kali. Naam, kewajiban kita yang sehari 5 kali jauh lebih dominan untuk memperbaiki keadaan bangsa ini dibandingkan yang 5 tahun sekali. Jangan kita terlalu disibukkan dengan urusan kemenangan fulan atau fulan, sehingga melupakan tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disangka jika sampai fulan yang menang atau fulan yang naik jadi pimpinan, maka kita akan kalah. Tidak. Jikalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik, maka siapapun yang naik kita akan menang. Namun sebaliknya, jikalau hubungan kita dengan Allah buruk, hubungan kita dengan Rasulullah buruk, maka siapapun yang jadi pimpinan kita telah kalah. Jangankan orang biasa, bahkan seandainya waliullah sekalipun yang jadi pimpinan, atau Imam Mahdi, atau bahkan Nabi sekalipun, jikalau hubungan kita dengan Allah jelek, hubungan dengan Rasulullah jelek, maka itu tidak akan bermanfaat apa-apa. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau jadi pimpinan tertinggi, berapa banyak orang yang jauh dari Allah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang kalah dalam hidup ini. Intinya, mari kita menangkan diri kita dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki kualitas solat kita, puasa kita, jamaah kita, tahajud kita, dan lain sebagainya. Kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan umat ini. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sebagian ulama, beliau berkata, "Dam'ah wahidah limaslahatil ummah khair min alf kalimah." Air mata yang kita teteskan dalam munajat kita, dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih besar manfaat dan pengaruhnya untuk memperbaiki keadaan umat ketimbang 1000 macam kalimat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun ini bukan berarti kita tidak ikut ambil bagian dalam pemilihan umum nanti. Bukan berarti kita akan golput. Kita tetap akan memilih mana yang menurut kita baik. Kita terima analisa, masukan, pandangan dari orang-orang yang menurut kita bisa dipercaya untuk bahan pertimbangan kita memilih di tanggal 9 nanti. Namun sekali lagi kita harus menyadari bahwa ini bukanlah segala-galanya. Intinya bagaimana kualitas hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah. Jikalau baik, siapapun yang naik kita akan jadi pemenang. Namun jikalau buruk hubungan kita, maka siapapun yang akan jadi presidennya, kita tetap akan jadi pecundang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik dan kemudahan untuk melaksanakan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر.